Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaru 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'marun. Amma ba'd. Sesriku, warga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur di pagi yang barokah setelah kita menjalankan ibadah yang paling penting, sholat subuh berjamaah. Karena dari seluruh ibadah kita ini, sholat itu menjadi ibadah yang pertama dan utama. Dan kita semua tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama dihisab dari kiamat adalah salat. Karenanya Nabi SAW bahkan ketika bicara tentang pendidikan anak pun, dari semua pembahasan tentang berbagai macam bentuk ibadah yang Nabi sabdakan dengan sangat jelas juga hanya salat. Muru auladakum bis salati wahum abna sab' sinin. Perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin, dan pukullah anakmu ketika mereka meninggalkan salat di usia 10 tahun. Dan dari salat 5 waktu yang wajib itu, salat subuh paling istimewa. Dalam banyak ayat, dalam ayat dan hadis Nabi SAW sangat banyak menunjukkan keistimewaan salat subuh ini. Di antaranya ayat yang sering kita dengar, aqimish sholata lidulukis syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ini pentingnya salat fajar, salat subuh, yang oleh Quran secara spesial disebut namanya, yang lain tidak disebut namanya. Qur'anal fajri, bahkan sebutnya Quran, bukan sholat, tapi Quran al-Fajri, bukan sholat al-Fajri. Para ulama mengatakan karena salah satu hikmahnya adalah bahwa Nabi SAW sholat subuh walau rokaatnya paling sedikit dibandingkan yang lain, tapi Qurannya paling panjang. Dalam riwayat disampaikan bahwa Nabi kalau sholat subuh suka membaca antara 60 sampai 100 ayat satu rokaatnya. Dan ini kita sudah melaksanakannya, dan sangat banyak keistimewaan yang luar biasa di sholat subuh ini. Maka mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Bapak-Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita akan mengambil hikmah dari ayat ini di pagi yang mulia ini, di mana ada banyak sekali pelajaran dari ayat yang sudah sering kita dengar ini.

Ali, semua kita tahu. Utsman Ali kita semua tahu dari sejak awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi potret mantu-mantu Nabi itu. Kalau masalah kaya, ya macam-macam. Mantu pertama itu pengusaha kaya. Utsman juga pengusaha. Ali ahli ilmu miskin. Walaupun ahli ilmu tidak mesti miskin ya, Pak. Jangan salah paham. Ahli ilmu kan miskin. Tapi memang begitu, Pak. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, sampai nikah dengan Fatimah. Itu kan miskin. Miskin sekali. Sampai bisa tidak punya makanan sama sekali loh, Pak, di rumah mulia itu. Ali radhiyallahu anhu itu pernah kerja berat ngangkutin air untuk kebun milik orang lain. Itu upahnya cuma kurma, kurma. Memang tidak mampu. Jadi subhanallah, keluarga mulia itu. Antum tahu kisah Fatimah yang tangannya itu kan? Yang tangannya sampai kasar, sampai kapalan itu. Iya. Itu kan karena itu. Ali kasihan, tapi Ali tidak punya solusi. Kasihan, kasihan istriku tangan tadinya halus jadi kasar. Gara-gara harus ini kerja keras untuk di rumahnya. Nah itu. Tapi mau kaya mau miskin, potret menantu Nabi untuk putri-putrinya adalah potret yang bisa menjadi imam yang menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka. Itu. Nah, sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata qu itu qu itu sebenarnya dia punya akar kata yang sama dengan takwa. Dengan takwa. Takwa itu juga berasal dari kata qu itu fi'il amr. Nanti asdarnya adalah wiqayah, penjagaan. Karenanya kemudian dia itu tamek. Jadi kalau kita melihat ini menjadi akar, jadi akar yang sama, jadi sejalan dia. Artinya bahwa keluarga ini harus dibuat bertakwa. Dan bertakwa itu makna jelasnya itu harus dijaga jangan sampai terkena neraka. Jadi takwa itu ternyata memang berawal dari kata tameng itu atau penjagaan. Sampai sekarang orang Arab menyebut langkah preventif bahasa kitanya itu. Jadi mengantisipasi sebelum terjadi itu namanya al-wiqai. Wiqai, kata wiqai ya. Berarti diantisipasi sebelum terjadi. Berarti itu konsep. Konsep di rumah itu begitu. Jangan begitu kejadian baru pada kalang kabut sendiri. Karenanya orang tuh harus cerdas menganalisa. Ini kemana nih anak ini mengarahnya? Kemana nih pasangan saya mengarahnya gitu? Itu namanya wiqaya. Kata perintahku itu antisipasi. Jadi dia penjagaan, ditamengi betul, dibentengi supaya tidak terkena neraka, sekaligus dia antisipasi. Nah kalau antisipasi itu begitu, berarti namanya antisipasi, Bapak tahu ya. Banyak kalau ada Allah terjadi kerusuhan gitu kan di masyarakat, Bapaknya. Kan ada pembahasan gitu, harusnya ada antisipasi, gitu. Antisipasi itu berarti baru menggeliat saja sudah di lakukan tindakan, nah gitu. Makanya saya sering katakan, Pak, contoh. Melihat penampilan anak-anak kita, contoh. Gitu ya. Saya beberapa waktu lalu tuh ada orang tua datang bawa anaknya. Anaknya udah SMA. SMA-nya SMA Islam. SMA Islam, Masya Allah, bagus. Tapi saya tidak tahu anak ini yang jelas tidak, pokoknya minta pindah, nggak mau sekolah di situ. Masuk SMA atau nggak salah, usia SMA lah. Dia minta pindah gitu. Sekolahannya ini bagus. Nanti secara Islam, Masya Allah lah. Datang ke saya, kemudian orang tuanya minta saran agar anaknya juga diajak berbincang, ngobrol. Anaknya itu maunya pindah ke sekolah umum. Itulah kira-kira. Orang tuanya itu keberatan. Tapi ada sesuatu yang janggal di saya, Pak. Sampai saya katakan, ini saya bilang, Pak, ini kan sekolahnya di sekolah Islam. Iya. Iya. Dan di sana diajarkan Islam, ilmunya Islam. Iya. Ajarkan Quran juga, iya. Terus saya bilang, lah tapi kok cukurannya kayak begini? Cukurannya itu, cukuran anak muda ini, Pak. Ini tebel di sini, cepak di sini, Pak. Ternyata bapaknya gak tahu kalau itu dilarang. Gak tahu. Saya bilang, Pak, dalam Islam ini namanya qaza. Qaza itu oleh Nabi dilarang. Cukuran qaza itu. Qaza itu tadi. Qaza itu definisinya sebagian dibiarkan panjang, sebagian dihabis, yaitu diambil banyak. Itu namanya qaza. Terus Nabi ngelarang. Ada anak kecil cukur qaza di zaman Nabi. Nabi mengatakan pada orang tuanya, gak boleh begini cukuran begini nih. Kau cukur semuanya, artinya diambil semuanya, walaupun entah sedikit entah banyak, atau kau biarkan aja semuanya. Jadi ternyata memang penampilan itu diperhatikan. Nah, kasus dari orang tua ini, jadi kita paham, Pak. Ada orang tua yang memang tidak tahu ilmunya, sehingga tidak antisipasi. Jadi tidak antisipasi itu faktornya bisa jadi karena tidak tahu ilmunya, gitu ya. Ini contohnya, bisa dia tahu ilmunya, tapi karena satu dan lain hal, entah tidak peduli, entah terlalu sibuk, entah pendidikan terlalu dipercayakan pada sekolahannya saja dan orang lain, entah banyak faktornya. Yang terjadi akhirnya tidak ada antisipasi, wikoyanya tidak ada. Tidak ada wikoyanya, preventifnya tidak ada. Ini pelajaran. Jadi penampilan mulai berubah. Contoh, Pak, contoh. Ya tadi kan, cukuran kayak begitu. Ada yang salah. Kalau ini jelas salah, karena dilarang. Ada yang tidak salah, Pak. Tapi mulai berubah, tapi tidak salah. Contoh, anak kita nih, sekarang cukurannya rapi, gitu ya. Klimis, rambutnya minyak rambut, gitu ya. Kemana-mana wangi, gitu. Nggak biasanya, Pak. Wah, itu benar, ya betul. Itu benar, itu sesuai dengan sunnah Nabi, tidak salah. Nabi SAW itu rambut beliau itu klimis dengan minyak, dan beliau orang yang sangat cinta dengan minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan tidak salah kalau itu. Cuma perubahan itu kan orang tua juga harus tahu. Enggak bisa cuma lewat gitu aja kemudian bilang, "Iya, Pak, mulai gede dia." Atau nanti enggak punya wiko ya, atau enggak akan punya antisipasi nanti, Pak. Begitu kejadian baru kalang kabut semuanya. Gitu. Itu ku. Ikoyah itu di situ. Jadi ternyata kata ku itu ternyata memang kalau di bahasa Indonesia jagalah gitu ya. Dan dalam bahasa Arab tentu lebih dalam pembahasannya. Jadi bisa menjadi tameng. Kalau tameng berarti benteng yang kuat. Orang perang itu kalau pakai tameng, tamengnya besi, Pak. Bahkan baja mungkin ya. Berat, tapi itu tidak ada pilihan. Berat, bawanya berat. Tapi tidak ada pilihan kalau mau melindungi dari sabetan atau panah. Sabetan pedang musuh atau panah. Tidak ada pilihan. Dia harus tenteng-tenteng kemana-mana dalam perang untuk menahan gempuran senjata. Sama. Di generasi ini juga gitu. Kita tidak punya pilihan, Pak. Lu serangan merusak generasi dan dari semua sudut. Persis seperti sumpahnya iblis, bukan? Ya kan? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sumpahnya iblis, ya. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis itu kontrol terus, Pak. Jadi ini radarnya terus mengawasi anak cucu Adam nih, yang jalan di atas jalan yang lurus diawasi terus sama iblis. Jadi generasi ini dikepung kanan kiri. Itu memang iblis kerjaannya. Yang diawasi itu bukan yang rusak, Pak. Yang diawasi itu yang benar. Ya, kalau rusak kan memang target dia. Yang lurus ini, yang benar, yang ngaji, nah itu yang diacak-acak. Makanya kalau ada program ngaji itu ya pada kalang kabut itu, Pak. Begitu memang. Kemarin saya di ITS Surabaya dengan Pak Rektor, sholat subuh itu mahasiswanya yang hadir 6.000 orang. Kebayang, Pak, anak muda 6.000 datang. Wah, iblis mesti gemeteran, Pak. Itu kalau dilanjutkan saja, kebayang nggak tuh jadi apa itu? Luar biasa. Iya. Selesai itu ada orang tua yang kirim tulisan ke Pak Rektor. Anak saya, Pak, nggak usah diajak sholat subuh berjamaah, nggak usah diajari berhijab. Bayangin. Itu orang tuanya. Jadi aneh, Pak, ya. Memang begitu, Pak. Ya begitu. Jadi yang benar itu ada aja yang iseng protes yang apa. Oh iya, Pak. 6.000. Nah, jadi kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembentengan itu kan karena iblis datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Masya Allah rahimahullah, beliau salah satu ahli tafsir yang hari-hari ini dan sudah meninggal. Ya. Itu luar biasa. Ketika beliau menyampaikan ke kita tentang kalimat itu, setan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Kok kanan kiri itu? Depan, belakang, kanan, kiri. Yang kanan didorong terlalu kanan, yang kiri didorong terlalu kiri. Ngerti maksudnya, Pak? Dan dua-duanya bisa tersesat jalan. Bisa tersesat jalan. Ya. Karena ini yang diambil. Karena kalimat depannya tadi, lima depannya la qu'udanna lahum siratal mustaqim. Jalan yang lurus inilah yang benar. Yang kanan kiri itu. Makanya Islam itu tidak ada, Pak. Tidak ada tuh Islam istilah ekstremis kiri, ekstremis kanan, enggak masuk di Islam. Enggak ada di Islam ini. Siratal mustaqim. Lurus tengah. Itulah yang oleh para ulama disebut al-wasatiyah. Dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tapi juga harus ditafsirkan supaya tidak salah ayat ini. Imam Ibnu Taimiyah punya buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi pembentengan itu, penamengan itu kalau buat tameng. Kalau buat tameng itu, ahli senjata buat tameng, itu pasti akan mencari besi atau baja yang kualitasnya terbaik. Loh iya, Pak. Kalau besi-besi biasa gitu ya, terus dan gak mungkin tameng itu terbuat dari plastik, Pak. Cuma itu mah gak normal, itu mainan anak-anak. Begitu kan, plastik. Saya gak tahu kalau hari ini ada teknologi tameng pakai plastik, walau alam. Mungkin plastiknya gak bisa ditembus oleh peluru, mungkin saja, saya gak tahu. Pokoknya intinya, mau pakai apa, mesti kokoh sekali. Mesti kokoh sekali. Ya, karena setahu saya mobil anti peluru pun juga bahannya juga baja. Itu mobil presiden itu. Mobil presiden itu, Pak, Bapak Ibu tahu kan yang tentara yang kerjanya nutupin pintu itu. Nutupin pintu presiden, mobil presiden, mobil anti peluru. Itu ada latihannya, Pak. Nutup pintu tok latihan. Loh beneran, karena pintunya itu berat. Karena berat, Pak, itu. Itu kalau dihantamkannya terlalu keras, itu angin keras sekali menghantam presiden, enggak boleh. Tapi kalau enggak kuat, enggak nutup pintunya. Ya, itu harus pas itu. Gitu? Ada latihannya, Pak. Iya kan? Memang gitu. Makanya, jadi memang ku itu, membentengi itu memang harus kokoh sekali bentengnya. Rumah kita itu bentengnya kokoh sekali. Oh, iblis datang dari semua tempat. Dari semua tempat dia datang. Itu pokoknya depan, belakang, kanan, kiri dia datang. Jadi kalau ada yang bilang, iya Pak, ya, capek ya Pak didik anak zaman sekarang. Bukan cuma zaman sekarang. Zaman sejak iblis ada itu udah capek didik, Pak. Bukan cuma sekarang. Jangan dipikir hari ini aja. Zaman Nabi Muhammad juga capek didik anak, Pak. Betulan. Di masa jahiliyah Mekah coba. Tumbuh anak-anak soleh seperti Ali bin Abi Thalib. Anak kecil-kecil tumbuh dengan luar biasa. Memang gampang didik itu. Di tengah masyarakat jahiliyah, Pak. Sama, iblisnya sama. Iblisnya masih sama, yang diajarkan juga masih sama. Sampai sekarang. Jadi iblis itu memang konsisten banget. Mosok kalah, kita gak istiqomah itu kan salah, ya kan? Iblis itu konsisten, betul Pak. Sejak diusir itu sampai sekarang konsisten dia. Enggak, konsisten. Pokoknya ini sudah. Masuk neraka, gak apa-apa ya. Penting nyari teman sebanyak-banyaknya. Nanti kan iblis tinggal ceramah aja, Pak. Nanti di akhirat kan dikasih mimbar sama Allah. Seperti mana dalam surat Ibrahim. Ceramah dia, ya. Kata iblis, siapa suruh ikut saya? Iblis tuh gitu kerjanya, Pak. Orang udah serius ngikutin dia, ya. Udah diikuti, salah ujung-ujungnya siapa suruh ikut saya? Saya gak bisa nolong. Saya aja bingung urusan sendiri kan. Kamu lagi ikut saya kan. Itu bukan di surat Ibrahim. Dikasih mimbar cuma itu. Setan itu. Iblis berkata begitu. Ya, itu khas. Khas iblis, Pak. Makanya orang kalau habis berbuat dosa. Ini kalau habis berbuat dosa itu, Pak. Kalau masih ada iman dalam hati sedikit saja. Dia habis berbuat dosa itu nyeselnya luar biasa. Karena iblisnya sudah lari. Sebelumnya dia semangat dia melakukan dosa. Oh, semangat dia rencanakan segala macam. Semangat. Tapi begitu dilakukan betul. Kan habis itu iblisnya berkata, ah, ini bari'un min. Aku gak tanggung jawab ya. Itu inni akhafullah. Kata iblis, aku juga takut sama Allah ya kan? Urusan-urusan kamu dah. Begitu. Jadi pembentengan itu, Bapak Ibu rahmatullah, ini bisa diperhatikan. Kanan, kiri, depan, belakang, siap merusak generasi ini. Apa saja. Kalau mau bicara, silakan dicek dengan apa saja. Banyak pembahasannya gitu ya. Bicara tentang makanan, food, merusak. Bicara fashion rusak juga. Bicara film-filmnya juga rusak. Itu yang disebut dengan 3F itu ya. Bicara sekian S ya juga sama, sport-sportnya rusak juga. Ya. Urusannya urusan apa? Urusan lagu, song, lagu ya sama juga rusaknya. Semua itu tugas orang tua dan terutama tugas itu ada di ayah. Memang itulah mulianya kepala rumah tangga. Berarti kan harus ngerti ilmunya. Ilmu buat benteng yang kuat tuh kayak apa? Tadi ilmu antisipasi berarti harus tahu. Oh, kalau begini tuh gejalanya gini. Kan kalau kita punya anak sudah lama, Pak, kan tahu ya, Pak. Kok dipegang-pegang kakinya mulai anget. Nah itu udah mulai tahu kita, betul kan? Karena pengalaman, kita punya ilmu. Kok kakinya anget ya? Badannya sih belum panas nih. Kok anget ya kakinya anak ini? Nah gitu. Tahu. tahu orang tua karena punya ilmu. Itu harus diketahui, orang tua harus tahu. Sehingga nanti ketika dia melihat anak-anaknya itu tahu, ini anak berubah ini. Apa yang membuat dia berubah? Ini apa sebabnya? Itu berubah. Yang tadi saya bilang, bisa jadi perubahan itu salah, langsung kelihatan salahnya. Bisa jadi tidak salah, bahkan benar. Gitu ya. Kayak tadi saya cerita minyak wangi dan nyisir yang rapi gitu ya. Rapi terlihat itu sudah benar. Cuma kan perubahan itu mesti ada yang melandasinya. Nah, orang tua harus tahu. Kalau sudah benar tinggal dilanjutkan, kalau ternyata ini salah, maka sudah ada antisipasi. Baik. Itu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ternyata jelaslah targetnya bahwa jauh harus jauh dari neraka, itu jelas. Dirimu, keluargamu semua jauh dari neraka. Dan Allah langsung kasih potret kan. Jauh dari neraka itu kan secara teori ya kita semua tahu bagaimana perbuatan ahli neraka yang tidak boleh ditiru segala macam. Tapi di At-Tahrim ini diberi Allah potret kan, tentang keluarga langsung. Ada dua potret keluarga yang ideal di At-Tahrim. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Imran. Itu ideal di semua sudut, Pak. Ya, ideal di semua sudut, Pak. Di kepala rumah tangganya, di pasangannya, di anaknya, di cucunya ideal. Itu Allah kasih potret. Nah, ini yang terjaga dari neraka nih. Nah, itu dua. Dua yang ideal. Kita tahu yang dua itu suaminya yang benar, suaminya soleh, istrinya bermasalah. Sebagian anaknya jadi korban. Itu dua. Adapun yang satu, yang satu adalah suaminya yang bermasalah, istrinya yang beriman. Kan begitu. Dikasih potret kita nih, tiga potret. Jadi dua, dua, satu. Itu kan, itu potret begitu. Dan ternyata yang dipotret oleh Allah, kita ambil yang baik saja nih Pak ya. Yang gak ideal itu gak usah diharapkan. Silakan dipelajari, tapi ya mudah-mudahan yang punya masalah ini segera diberi Allah solusi Pak. Karena kalau tidak ideal itu ya Allah hidup tuh gak nyaman Pak. Ya, kita itu kalau bawa mobil banyak itu ban kanan kirinya enggak seimbang. Itu bahaya. Antum aduh, enggak mungkin antum bisa lari ngebut, enggak mungkin. Besar kecilnya enggak sama, enggak mungkin antum ngebut. Bahaya itu. Antum belok gitu, wah itu dah. Karuan. Enggak bisa nih keluarga ini diajak lari dengan kecepatan maksimal, enggak bisa. Kalau tidak seimbang gitu. Itu tidak ideal. Kayak tadi Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya sih Nabi orang soleh, Allah puji, tapi istrinya masalah. Keluarga Fir'aun sebaliknya, suaminya kafir, zalim, istrinya wanita satu dari empat wanita terbaik dunia dan akhirat. Gak ideal dua-duanya. Nah itu repot. Makanya kalau ada yang mengalami itu mudah-mudahan segera Allah berikan solusinya. Nah, yang ideal ini ada potret keluarga Nabi Muhammad, ada potret keluarga Imran. Nabi Muhammad itu Nabi, Imran bukan Nabi. Lengkap bukan? Lengkap. Karena kalau dikasih contoh selalu Nabi, orang suka pada ngelawan. Itu kan Nabi Pak. Loh, Nabi itu manusia. Justru beliau itu diutus untuk diteladani, kan gitu kita ngajinya. Ya kan, dikasih contoh lari. Baiklah kalau gitu, ini Allah kasih contoh, ini bukan Nabi. Ini bukan Nabi, ayo mau apa lagi kan? Mau lari kemana lagi ayo gitu. Ini loh bukan Nabi, Imran bukan Nabi, mulia. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Surah Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ya kan? Di atas seluruh alam. Dari empat itu, Pak, yang nabi tiga, Imran sendiri yang bukan nabi. Tapi lihat, Allah sejajarkan orang yang bukan nabi dengan para nabi. Bahkan lebih tinggi dari nabi di sisi keluarganya. Karenanya Allah tidak berfirman untuk Adam dan Nuh keluarga. Tapi hanya Ibrahim dan Imran di ayat itu yang disebut keluarga. Itu pelajaran sendiri. Ini potretnya. Tentang Nabi Muhammad di surat At-Tahrim yang dipotret pembahasannya adalah beliau, Nabi Muhammad, dan istrinya, dan pasangannya. Dan pasangan-pasangannya. Kalau yang Imran yang dipotret langsung anaknya. Anaknya langsung. Anak dipotret. Lengkap bukan sekarang? Lengkap, Pak. Kepala rumah tangga, pasangan, anak. Begitu, keluarga ahli surga memang harus begitu. Dia sempurna di semuanya. Di pasangannya, di anaknya. Bahkan kalau mau kita urutkan lagi, sampai di cucunya. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW dengan cucunya. Dan kita tahu bagaimana juga Imran dengan cucunya. Karena cucunya Imran siapa? Nabi Isa. Bapak kakeknya bukan nabi, cucunya nabi. Itu prestasi pendidikan luar biasa, Pak. Itu baru benar didik anaknya. Ya kan? Itu saya sebut grafiknya naik gini, Pak. Grafiknya naik gitu. Nah, itu baru benar. Di masa iya anak cuma tiga, yang satu gagal gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan kita semuanya soleh, soleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Allah. Sudah jam 6 kurang lebih. Mudah-mudahan sepotong ayat ini, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jadi lebih jelas potretnya. Kalau mau lebih jelas nanti silakan didalami ayat-ayat itu. Bagaimana Allah menggambarkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah memotret keluarga Imran. Yang dua-duanya adalah keluarga surgawi. Seperti apa dipotretnya. Nah itu jadi pelajaran sangat mahal buat kita semua. Wallahualam bishawab. Kemudian Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah SWT. Dijadikan menunjukkan pandangan mata untuk kita semua di dunia. Dan kelak mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sholat subuh, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami atas nama Takmir Masjid Al-Bujar Al-Ghifari menyampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan amal soleh bapak-bapak sekalian diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang sangat penting. Tadi ada disinggung bahwa awal dari kemuliaan ini dimulai dari sholat subuh. Saya pikir kita mau mencoba mulai menggelorakan gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Di Al-Ghifari ini sudah mencoba sudah cukup lama. Tapi baru berhasil belum setara dengan sholat Jumatnya. Kami mencoba menggunakan edaran-edaran kecil yang kita sampaikan kepada lingkungan dan semuanya. Mungkin ini bisa dijadikan satu model para jamaah mungkin yang saat ini sebagai takmir masjid. Saya pikir ini merupakan satu bagian kegiatan yang harus kita lakukan. Satu contoh tadi yang disampaikan di ITS, 6.000 kekuatan anak muda berkumpul dalam satu dengan sholat berjamaah, suatu kekuatan luar biasa. Kenapa kita tidak mampu melakukan di setiap masjid? Kami mencoba, ini sudah memenuhi ruangan masjid tiap subuh, tetapi belum setara dengan Jumatnya. Saya pikir ayolah kita mulai bergerak membuat satu kekuatan bersama-sama. Saya pikir kejayaan Islam harus dimulai dari sholat subuh. Bukan begitu, Ustaznya? Karena salah satu Turki bisa melakukan itu, bisa mengatasi segala sesuatu, termasuk ekonominya. menjadi satu ekonomi raksasa yang seperti yang sudah dilakukan sekarang ini. Sebenarnya kita juga cukup kuat sebenarnya. Potensinya cukup kuat. Apa yang disampaikan oleh para ekonom kita, bahwa rupiah itu sebenarnya menguat, tapi mengkhawatirkan. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan sebenarnya. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.